الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني ومسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian yang insya Allah Taala karena berbagai pertimbangan dan berbagai hal, maka saya melihat pentingnya kajian-kajian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang telah kita lalui pertama, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka pada kesempatan yang baik ini, karena ada beberapa kajian saya tafsir di beberapa tempat, oleh karena itu saya ingin pada kesempatan untuk musalla darussalam ini kita kembali kepada hadis-hadis Nabi sallam dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih, yang asalnya adalah kitab Targhib dan Tarhib oleh Imam Al-Mundhiri. Namun kitab asli ini ada sejumlah hadis-hadis dhaif yang masuk dalam kitab asli itu. Maka kemudian diteliti oleh sejumlah ulama, salah satunya adalah Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih. Beliau meneliti kitab ini karena pentingnya kitab ini, dan kemudian beliau mengeluarkan hadis-hadis yang dhaif, dan kemudian beliau mengumpulkan dalam tiga jilid, yaitu kitab Sahih Tarhib dan Targhib dan Tarhib. Sedangkan dhaifnya dalam jumlah dua jilid. Yang sahihnya ada tiga jilid, dan kita akan membaca Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Hadis-hadis yang sudah diteliti akan kesahihannya. Nah, At-Targhib wa At-Tarhib, apa arti At-Targhib? Targhib artinya memberikan sugesti, memberikan dorongan. Dan itu metode Al-Qur'anul Karim. Memberikan dorongan kepada hamba-hamba Allah, Allah memberikan gambaran-gambaran, janji-janji Allah, surga dan berbagai macam kenikmatan yang ada padanya, untuk atau agar hamba-hamba Allah, hamba-hambanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan giat. Dan ini tidak menafikan keikhlasan. Seorang beribadah untuk mendapatkan ampunan Allah, itu adalah mukhlis. Seorang beribadah untuk mendapatkan surga Allah adalah mukhlis. Itu tidak lepas dari keikhlasan. Kita berbuat, kita beramal, mesti ada yang kita tuju, ada yang kita inginkan. Kemudian metode yang kedua yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-tarhib. Metode berupa ancaman, berupa peringatan-peringatan dari amal-amal tertentu, dan ancaman neraka, dan ancaman azab, dan ancaman lenyap imannya. Ini namanya at-tarhib. Nah, tarhib ini juga untuk menjadikan seorang hamba meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, atau diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu judul atau pembahasan kita insyaAllah mulai malam ini, yaitu kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib yang telah disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih. Sistem Imam Al-Mundhiri dalam membuat atau menulis kitabnya agak berbeda dengan Imam An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menulis bab per bab. Setiap bab diawali dengan dalil dari Quran, ayat-ayat Al-Quran. Kemudian baru sejumlah hadis yang berkaitan dengan bab tersebut. Kalau Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala wa rahmatullah alal jami', yaitu langsung pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau menulis kitab atau bab tentang apa, lalu kemudian beliau menyebutkan hadis, membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab yang dibahasnya. Ini Al-Imam Al-Mundhiri. Baik, yang pertama yang dibahas dalam hampir dalam semua kitab-kitab hadis atau kebanyakan kitab hadis itu diawali dengan keikhlasan. Karena keikhlasan ini sangat penting. Allah Ta'ala mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengutus para anbiya, para rasul adalah untuk mengajak hamba-hamba Allah, kaum-kaum mereka agar beribadah, menyembah Allah dan ikhlas. Itu inti dari agama kita dan agama semua rasul-rasul Allah. Bagaimana seorang hamba mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, entah itu malaikat, entah itu para nabi, entah itu para wali, entah itu batu atau kayu atau yang lainnya, atau binatang. Jadi mengikhlaskan ibadah yang khusus, murni, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah pernah membahas dalam bahasan yang cukup panjang tentang hakikat dari ajaran Islam, yaitu adalah al-ikhlas. Sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang pernah kita lalui, membahas khusus tentang al-ikhlas. Baik, kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah, kitabul ikhlas ini adalah tambahan dari penulis buku atau al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Al-Asqalani membuat judul, sedangkan al-imam Al-Mundhiri at-targhib fil ikhlas was-sidqi wan-niyyah as-salihah. Targhib itu dorongan ya untuk ikhlas, yakni dalam beramal dan dalam berkata dan berbicara. Kemudian juga targhib, yaitu anjuran untuk sidq, itu jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri kita ya, dalam beramal, dalam berkata. Kemudian wan niyyah as-salihah, dan targhib agar seorang dalam beramal itu hendaklah niatnya betul-betul murni karena Allah Ta'ala, niat yang salihah. Karena niat ini adalah merupakan landasan dari suatu amal. Diterima atau tidak tergantung niatnya. Ya, dalam semua apa yang kita lakukan, yaitu harus diniati dalam ibadah-ibadah kita ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua ibadah yang dilakukan niatnya karena dunia, ini adalah akan mengurangi, bahkan bisa membatalkan ibadah tersebut. Seorang sholat lima waktu niatnya supaya rezekinya murah, supaya rezekinya lancar, ya salah, keliru. Wong orang tidak sholat dimurahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, apalagi orang yang sholat. Maka luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca Al-Quran atau melakukan amal ibadah hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hal-hal bersifat duniawi yang ada kaitannya dengan ibadah itu, insya Allah tercapai. Seorang yang berpuasa, dia berpuasa karena Allah, insya Allah dari puasanya itu ada efek-efek, ada hal-hal positif dari segi kesehatan. Tapi jangan seorang niat itu puasa supaya sehat. niat puasa karena Allah. Kesehatan itu adalah sesuatu yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala akibat dari puasa. Tapi jangan seorang niat, saya puasa supaya sehat. Karena hadis Nabi SAW mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Hadis do'if. Hadis do'if. Sumu tasihu, hadis do'if. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa anta sumu khairun lakum, dan kamu berpuasa lebih baik bagi kalian. Lebih baik dari segala segi. Dari segi kesehatan, dari segi amal ibadah, dari segi yakni amal, kemudian dari segi yang lainnya, dari segi pembersihan jiwa, hati. Khairun lakum. Puasa itu baik bagi kalian. Allah tidak menyebutkan satu hal tertentu. Allah memutlakkan, artinya banyak hal yang membawa kebaikan dengan puasa itu. Maka jangan kita ini mengecilkan sesuatu ya yang semestinya itu luas. Artinya seorang ketika dia niat berpuasa karena Allah, dia sebetulnya akan dapat dari niatnya itu banyak hal-hal positif. Tetapi kalau dia sempitkan niatnya, aku berpuasa supaya sehat. Itu kalau sehat, kalau enggak, kalau ternyata sakit-sakitan, mahnya kumat, bisa jadi dia akan mengingkari ibadah puasa. Ternyata tidak benar. Katanya puasa itu untuk saya sehat. Tahu-tahunya aku ini sakit, mah kumat gara-gara puasa. Makanya lihatlah, niatlah ibadah itu karena Allah. Karena Allah, selama ada dasarnya, ada dalilnya, amalkan. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti halal positif yang Allah janjikan dari kebaikan seorang mukmin, Allah akan memberikannya. Allah akan memberikan balasan di dunia maupun di akhirat. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Yang jelas bahwa Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyia-nyiakan janjinya. Allah pasti akan memberikan janjinya. Dan tidak ada yang lebih tepati janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih menepati janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis yang pertama, dan insyaallah satu hadis kita bahas malam ini, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qaal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Pernah ada tiga orang yang mereka bepergian dari orang-orang sebelum kalian. Dari orang-orang sebelum kalian, yang umat terdahulu. Hatta awahumul mabit ila ghor. Sampai pada suatu saat mereka ini harus menginap, harus tidur di sebuah gua, bermalam sebuah gua. Fadakhuluhu, maka masuklah mereka dalam gua itu. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Ketika mereka sedang berada di dalam gua itu, ini semua tentu dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jatuhlah sebuah batu besar dari atas gua, dari atas gunung. Ya, fasaddat alaihimul ghar. Maka batu itu kemudian menutupi mereka di pas di pintu gua tersebut. Faqalu, maka mereka berbincang-bincang tiga orang ini, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha bi salih a'malikum. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari batu ini ya yang menutupi pintu gua, illa an tad'ullaha bi salih a'malikum, kecuali kalian berdoa memohon kepada Allah dengan amal-amal soleh kalian. Ini bertawassul dengan amal-amal soleh kalian. Yani yang pernah kalian lakukan. Faqala rajulun minhum. Maka salah seorang di antara mereka dari tiga orang itu berkata, yani berdoa minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran. Ya Allah, dahulu aku mempunyai dua orang tua yang sudah tua renta. Ya. Wa kuntu la aghbuqu qablahuma ahlan wala malan. Dan aku tidak pernah memberikan minum atau memberikan makan di malam hari kepada keluarga atau kepada budak-budak aku sebelum aku berikan kepada kedua orang tuaku ini. Fana abi talabu syajarin yauman, maka suatu saat aku mencari rumput, yakni untuk binatang ternakku. Pada suatu hari falam urih alaihima hatta nama, sehingga aku ini ketika membawa pulang binatang ternakku itu sampai malam hari karena jauh, sehingga aku belum memberikan minum kepada mereka, kepada keduanya, sampai mereka itu tertidur. Mereka tertidur karena aku terlambat pulang dan aku belum memberi minum pada mereka. Fa'alibtu lahuma ghubuqahuma, maka aku pun mengambil susu, ya, memeras susu untuk minum mereka di malam hari. Fa wajadtuhuma na'imain, ketika aku membawa minuman mereka, yakni susu untuk diminum oleh keduanya, aku jumpai mereka dalam keadaan tertidur. Dalam keadaan tidur. Fakarihtu an aghbuqa qablahuma ahlan wala malan, maka aku tetap enggan untuk memberikan minum kepada keluarga dan kepada hartaku sebelum aku berikan kepada mereka. Kepada mereka berdua itu. Falabithu, maka aku tetap menunggu. Wal qadahu ala yadi atau ala yadayya, sementara bejana yang membawa minuman itu berada di tanganku, aku menunggu mereka, kedua orang tuaku itu. Antadhiru istiqadahuma, aku menunggu sampai mereka berdua itu bangun dari tidur mereka. Hatta baraqal fajru, ya, hatta baraqal fajru, sampai terbitnya fajar, sampai pagi, dari malam hari dia menunggu kedua orang tuanya. Dan satu riwayat ada tambahan wasibyatu yatadhawuna inda qadamayya, dan satu riwayat yang lain menyebutkan sementara anak-anakku, ya, mereka itu yasihun, anak-anak kecilnya orang ini merengek-rengek, ya, karena lapar, di bawah kedua kakiku, ya, ini di bawah orang-orang ini. Fastaiqadha, maka bangunlah kedua orang tuaku itu. Fashariba ghubuqahuma, lalu mereka pun minum minuman mereka di malam hari itu. Tapi diminum di pagi, ya, di pagi setelah fajar. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, seandainya aku dulu ketika mengerjakan hal itu benar-benar mengharapkan wajahmu. Fafarrij anna ma nahnu fihi, maka lepaskanlah kami, berikanlah kepada kami jalan keluar dari kesulitan yang kami berada padanya. Min hadhihi sakhrah, ini berupa batu yang menutupi pintu gua ini. Famfarajat, maka terbuka sedikit batu itu. Famfarajat syai'an, maka terbuka sedikit dari pintu, dari batu itu. La yastati'una al-khuruj, namun mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, qala al-akhir, kemudian orang kedua berdoa. Allahumma ya Allah, kanat li ibnatu ammin, ya Allah, dahulu aku memiliki misanan, anak perempuan dari pamanku, saudara ayahku. Kanat ahabban nasi ilayya, wanita ini, anak perempuan pamanku ini, adalah wanita yang paling kucintai. Jadi aku cinta pada wanita ini, anak pamanku. Fa'aradtuha an nafsiha, maka aku ingin sebetulnya berkumpul dengannya. Tapi maksudnya zina. Famtana'at minni, namun dia mencegah. Dia tidak mau, dia menolak. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sehingga pada suatu tahun dia mengalami, yakni tahun paceklik. Maka dia memerlukan sesuatu. Faja'atni, lalu dia datang pada aku. Fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Lalu aku berikan kepadanya 120 dinar. Dinar itu kepingan emas. Aku berikan kepadanya 120 dinar. Ala antukhalliya baini wa baina nafsiha. Dengan catatan dia mau aku zinai. Kasarnya begitulah. Dia mau aku menyendiri dengan dia. Fafa'ala. Karena keadaan terpaksa, ya, maka wanita ini mau menerima. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai atau hingga ketika aku sudah akan berzina dengannya, qalat, dia berkata wanita itu, la uhillu laka an tafuddal khatama illa bihaqqi. Aku tidak halalkan kamu merusak cincin itu kecuali dengan hak. Yani nikahilah aku, jangan dengan cara zina. Aku tidak halalkan. Kata wanita itu, fataharrajtu minal wuku' 'alaiha, maka aku merasa sempit ketika mendengar kalimat itu. Dalam satu riwayat mengatakan wanita itu ittaqillah wa la tafaddal khatam illa bihaqqi. Takutlah kamu kepada Allah dan jangan kamu merusak cincin itu dengan kecuali dengan hak. Itu dalam riwayat yang lain. Maka kalimat ittaqillah ini masuk ke dalam hati pemuda itu. Ya. Sampai dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan, sampai-sampai laki-laki pemuda itu mengatakan, engkau dalam keadaan sulit, engkau takut pada Allah Ta'ala. Ya. Maka dia dengan serta-merta meninggalkan wanita itu. Fansaraftu anha wa hiya habbun nas ilayya. Maka aku pun meninggalkan wanita itu, ya, padahal dia adalah orang yang paling kucintai. Wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taituha, dan aku biarkan kepingan emas yang aku berikan padanya. Diserahkan 120 dinar itu, tidak diambil. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, seandainya aku lakukan hal itu karena benar-benar mengharapkan wajahmu, yakni mukhlis karena engkau ya Allah. Fafruj anna ma nahnu fi, maka lepaskanlah kami dari apa yang kami berada padanya, yakni dari kesulitan yang kami berada padanya. Fan farajat as-sahratu, maka pintu gua itu terbuka. Batu itu bergeser. Ya. Ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha, namun mereka juga belum bisa keluar dari gua tersebut. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salat wasallam, wa qala ats-tsalits, kemudian berkata orang yang ketiga, Allahumma inni istajartu ujara'a, ya Allah, sungguhnya dahulu aku pernah menyewa orang-orang sewaan, orang-orang yang ya para pekerja. Wa ataituhum ajrahum, dan aku berikan pada semua akan ujrah, ajar, yaitu apa? Bayar upah mereka. Ghairu rajulin wahid, kecuali satu orang. Taraka alladhi lahu wa dhahab, dia meninggalkan apa yang ini hak miliknya, upahnya ditinggalkannya, kemudian dia pergi. Dia tidak mengambil upah tersebut. Fathamartu ajrahu, maka aku kembangkan, aku kembangkan upahnya orang itu. Hatta kathurat minul amwal, sampai-sampai hartanya orang ini menjadi banyak. Faja'ani ba'dahin, kemudian selang beberapa waktu orang itu datang, yang datang menemui, ya, menemui orang yang mempekerjakan dia dahulu. Faqala li ya Abdullah addi ilayya ajri, maka dia berkata, wahai hamba Allah, berikan pada aku akan upahku dahulu yang aku tinggalkan. Faqultu kullu ma tara min ajrika, maka aku berkata pada orang itu, semua yang kau lihat ini itu adalah ganja apa upahmu. Minal ibil wal baqar wal ghanam war raqiq, unta, sapi, kambing dan budak-budak yang memelihara binatang-binatang itu. Itu semua milikmu. Faqala ya Abdullah, lalu orang itu mengatakan, la tastahzibi ya Abdullah, jangan kau memperolok-olokkan aku. Jangan kau jangan ngecek aku. Kata orang ini, Faqultu inni la astahzi'u bika. Maka aku katakan pada dia bahwa sungguhnya aku ini tidak memperolok-olokkan kamu. Fa akhadahu kullahu. Maka orang itu mengambil semua harta tersebut. Fastaqahu. Ya, dikiringlah binatang-binatang itu dan hartanya dibawa pergi. Falam yatruk minhu syai'an, dan tidak ada sedikit pun yang ditinggalkan. Jadi untuk orang yang mengembangkan harta itu. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Seandainya aku lakukan hal itu ya Allah hanya mengharapkan wajahmu, fafruj anna ma nahnu fi, maka berikanlah kepada kami jalan keluar dari apa yang kami berada padanya. Famfarajat as-sakhratu, maka batu itu pun kemudian bergeser. Fakhoroju yamshun, mereka pun keluar dan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya Rasulullah SAW bersabda, bainama thalathatu nafarin mimman kana qablakum yamshun, ketika tiga orang dari orang-orang sebelum kalian mereka berjalan, fa asabahum matar, ternyata kemudian turun hujan, fa'awau ila ghor, maka mereka pun kemudian menginap di ghor, di sebuah gua. Fa'awau ila ghor, mereka masuk ke sebuah gua untuk menginap di gua tersebut. Fantabaqa alaihim, maka gua itu tertutup yakni oleh batu yang jatuh. Faqala ba'dhum li ba'din, maka sebagian mengatakan pada sebagian yang lain, innahu wallahi ya haula la yunjikum illa sidqu. Kata mereka, sebagian pada bagian yang lain, sesungguhnya demi Allah, ya, kalian tidak akan bisa diselamatkan kecuali kejujuran. Kecuali kejujuran. Falyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad shadaqa fi. Maka hendaklah salah seorang dari setiap orang di antara kalian dia berdoa, ini kepada Allah Ta'ala, dengan sesuatu amal yang dia betul-betul tahu bahwa dia jujur dalam beramal, betul-betul mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala ahaduhum, salah seorang di antara mereka mengatakan, Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, seandainya engkau mengetahui, annahu kana li ajir, bahwa dahulu aku mempunyai seorang orang yang aku sewa orang itu, aku pekerjakan dengan memberikan sewa pada orang itu, amilali ala farqin min aruz, yang dia mengerjakan beberapa ladang padi. Fadhahaba wa tarak, kemudian dia tinggalkan dan dia pergi. Wa anni amattu ila dhalikal farq, kemudian aku dengan sengaja kembangkan yakni apa yang dia tinggalkan. Fazara'tuhu, lalu aku tanami. Fasara min amri ila an ishtaraitu minhu baqar, sampai aku bisa membelikan sapi untuk orang itu. Wa annahu atani yatlub ajrahu, dan bahwasanya dia datang meminta kepada aku akan upahnya. Faqultu lahu i'mid ila tilkal baqar, maka aku katakan padanya, silakan kamu ambil yakni sapi-sapi itu. Fa innaha min dhalikal farq, karena sapi itu adalah bagian dari hakmu, ya. Fasaqaha, lalu dia membawa menggiring sapi-sapi tersebut. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika min khasyatika, maka seandainya ya Allah kau tahu bahwasanya aku melakukan hal itu karena aku takut kepada engkau, fafarij anna, maka lepaskanlah ya kami ini, atau maka berikan kami jalan keluar. Fansahat anhum as-sahra, maka kemudian batu itu kemudian bergeser, ya, bergeser. Ini dalam riwayat yang lain. Nah, hadis ini dibawakan oleh para ulama dalam kisah-kisah atau penekanan-penekanan tentang keikhlasan, ya, menunjukkan bahwasanya, ya, kita itu dibolehkan atau kita diperintahkan beramal untuk dengan ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kisah ini menunjukkan tentang keutamaan keikhlasan pada Allah Azza wa Jalla. Dan kisah-kisah ini terjadi pada umat-umat terdahulu, bagaimana ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan mereka kepada Allah Azza wa Jalla di dalam beramal. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tawassul yang dibolehkan adalah dengan salah satunya dengan melakukan atau bertawassul dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang pernah dilakukan oleh seorang. Suatu saat dia mendapatkan kesulitan misalnya atau menginginkan sesuatu, maka dia bertawassul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan. Ya, maka insya Allah Allah akan mengabulkan permohonannya. Jadi seorang ya atau bertawassul itu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Tawassul yang dibolehkan ada dalam dikatakan para ulama ada tiga, ya, yang dibolehkan berdasarkan dalil. Pertama, tawassul dengan asma'ullah sifatihi, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang berseru dengan nama Allah, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dengan nama apa saja yang kamu seru Allah itu, bahwa dia memiliki nama-nama yang terpuji, nama yang terbaik. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Ini disebut dalam Al-Quran banyak, seperti doa orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang mereka ulul albab. Rabbana, wahai Rabb kami, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada iman. Ya, fa'amanna. Maka kami pun beriman. Yani kami mengikuti seruan orang yang menyeru pada iman itu. Sami'na munadiyan lil iman an aminu bi rabbikum, hendaklah kalian beriman kepada Rabb kalian. Fa'amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana. Baru kemudian mereka minta setelah bertawassul dengan menyebut bahwa mereka ini menjawab penyeru yang menyeru kepada iman, dan itu amal soleh. Baru kemudian mereka minta pada Allah Ta'ala, Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Rabb kami, maka ampunilah akan dosa-dosa kami. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah akan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini namanya doa setelah mereka tawassul dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Mereka menjawab, mereka beriman, menjawab panggilan orang yang menyeru untuk beriman. Jadi seorang dia boleh berdoa pada Allah Ta'ala ketika dia menghadapi suatu masalah. Dia mengetahui dirinya bahwa pernah melakukan suatu amal yang betul-betul dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, betul-betul dia jujur dalam melakukan amal itu karena Allah, lalu dia bertawassul pada Allah dan menyebut amal tersebut. Ya Allah, dahulu aku pernah ada seorang fakir yang terbelit hutang misalnya, dan dia tidak ada jalan keluar, datang pada aku dan aku membantu dia betul-betul karena Engkau ya Allah. Itu contoh, ya. Tapi orang yang betul-betul ikhlas karena Allah, ketika dia membantu, bukan karena yang lainnya, tidak. Nah, ini contoh atau yang lainnya dari bentuk amal-amal soleh, amal kebaikan. Kemudian yang kedua, yang ketiga dari jenis tawassul adalah tawassul dengan perantaraan doa orang yang soleh yang masih hidup. Karena kalau orang mati didoakan, bukan minta doa kepada orang mati. Orang meninggal itu didoakan, semoga Allah mengampuni mereka, semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah masukkan mereka dalam surga. Itu orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi kita bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, minta didoakan. Ya, kita datang pada seorang, kita tahu orang ini baik, orang ini soleh, taat pada Allah. Sementara kita mengetahui diri kita yang mungkin meremehkan, menggampangkan, melalaikan amal-amal ibadah, maka kita datangi orang itu. Fulan, saya ini menghadapi kesulitan, tolong doakan saya agar Allah Ta'ala mengeluarkan saya dari kesulitan ini. Jadi minta dia mendoakan. Dia mendoakan. sebagaimana anak-anak Nabi Yusuf, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, ketika mereka telah berbuat sesuatu pada saudara mereka Yusuf, dibuang ke dalam sumur, kemudian dituduh mencuri, ya. Terakhir bertemu Yusuf dan ayahnya. Dan saudara-saudara Nabi Yusuf minta pada Allah, minta pada ayah mereka. Ya. Ya abana istighfir lana. Wahai ayah kami, mintalah kepada Allah agar kami diampuni oleh Allah. Nah, mereka berbuat dosa. Mereka minta ayahnya, orang yang soleh, seorang nabi, agar berdoa minta pada Allah Azza wa Jalla agar mereka diampuni. Jadi tawassul yang ketiga yang dibolehkan adalah dengan meminta kepada seorang yang soleh, yang masih hidup, yang bisa mendengar apa yang kita omong, ya. Kalian tuli tidak bisa, tidak bisa dengar, ya. Siapa yang masih hidup yang bisa mendengar apa yang kita arahkan atau kita bicarakan padanya, agar dia mendoakan kita, semoga Allah melepaskan kita dari suatu kesulitan yang kita hadapi. Ini boleh tawassul dengan amal soleh, dan macam-macam tawassul tadi yang dibolehkan ada tiga. Kemudian berikutnya yang diambil dari hadis ini, yaitu menunjukkan tiga amal ini yang mulia. Apabila seorang betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan ganjaran yang besar dan melepaskan dia dari kesulitan. Yang pertama yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, sebagaimana orang pertama yang berdoa pada Allah Ta'ala, bagaimana baktinya kepada kedua orang tuanya. Ya. Bahwa berbakti pada orang tua, kedua orang tua, adalah salah satu amal-amal yang mulia. Ya, salah satu adalah pintu-pintu surga. Ya, maka jangan disia-siakan pintu surga itu. Kemudian yang kedua, yaitu amal menjaga kehormatan diri seorang dari perbuatan keji. Padahal sudah mempunyai kesempatan, peluang, ya. Tapi seorang meninggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah mirip dengan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, bagaimana ketika seorang wanita yang memiliki kedudukan, yaitu istri dari penguasa Mesir, sudah menyerahkan dirinya kepada Yusuf alaihissalam, seorang pemuda yang ganteng, yang syahwatnya besar. Artinya dia masih muda ketika itu, tapi dia berlindung pada Allah Ta'ala. Ma'adallah, kata Nabi Yusuf, aku berlindung pada Allah. Innahu Rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya dia tuanku, yang itu suaminya wanita ini, tuanku, dia telah berbuat menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mengatakan ma'adallah, maha suci Allah, yang jadi aku berlindung kepada Allah. Ma'adallah, dia berlindung kepada Allah, bukan subhanallah. Subhanallah maha suci. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu Rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya dia suamimu itu adalah tuanku, dia telah memberi tempat pada aku. Masa aku hianat kepada orang berbuat baik kepada aku? Maka menjaga hubungan dengan manusia. Jadi ini diantara amalan yang mulia, seorang menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan yang keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia saat itu mampu, ya. Dan juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wanita yang taat pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalimat ittaqillah yang dikatakan oleh wanita itu merasuk ke dalam hati orang tersebut, pemuda tersebut. Sehingga dia taqwa pada Allah tadi, dia meninggalkan, yakni orang itu meninggalkan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini kisah yang amal yang ketiga, yaitu tentang amanah, mengembangkan atau menjaga amanah yang dipikulkan pada kita. Sebagai orang yang dia mempekerjakan orang, kemudian orang itu tidak mengambil upahnya, lah upahnya ini dikembangkan. Apa ada orang zaman sekarang mau seperti ini? Dibilang miliknya, tapi orang ini dalam kisah ini mengatakan itu semua lah milikku, ambil semua. Nah, bukti keikhlasan orang ini bahwa orang yang memiliki harta itu, ya si ya orang sewaan tadi itu, orang bayaran tadi itu, dia mengambil seluruhnya. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan untuk pengembang tadi itu. Dan orang itu tidak marah. Ya. Yang mengembangkan itu tidak mengatakan, "Masa kamu sudah kasih pada aku sebagian? Aku berapa persen dan dong komisinya, ya, ininya. Ya, aku sudah kembangkan, masa aku sudah dapat apa-apa?" Dia tidak mengatakan demikian. "Ambil, silakan, ambil semua. Itu hakmu." Ini menunjukkan keikhlasannya. Ya. Menunjukkan keikhlasannya. Maka ikhlas adalah ya satu yang harus diupayakan oleh setiap orang mukmin di dalam dia beramal. Kemudian juga ada ya di antara yang diambil dari hadis ini sebagaimana disebutkan dalam kisah ini, yaitu penggunaan kata-kata kias, kata-kata yang tidak langsung. Ya, sebagaimana wanita itu mengatakan, "Jangan engkau memecah ya atau menyobek jangan engkau merusak cincin itu kecuali dengan hak." Ini kata kiasan. Ini menunjukkan bahwa manusia dalam berbicara, ya orang yang baik itu dia dalam hal-hal yang tidak pantas diucapkan, hendaklah dia memakai kata kata kiasan. Ini bagian dari kata yang adab akhlak ya. Jadi bukan ngomong polos-polosnya mengatakan sesuatu, tidak. Ya. Karena ini bagian dari adab. Hatta di Al-Qur'an Allah menyinggung, "Fa'tu harthakum anna syi'tum." Ya, datangi istri-istri kalian dari sisi manapun kalian inginkan. Harth disebutkan di situ. Ya. Ini adalah menunjukkan adab yang diajarkan oleh Qur'an dan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi ini bagian dari adab-adab Islam yang diajarkan kepada kita. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keberkahan di dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah orang ini yang mengembangkan harta orang itu dari hal yang kecil dikembangkan. Karena dia ini ikhlas karena Allah. Dia menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah berkahi kerjaannya. Ya. Bukan untuk kepentingan dirinya. Makanya orang berbuat sesuatu untuk orang lain pasti akan berkah hidupnya. Ya. Ketika seorang beramal, berbuat yang insyaallah bermanfaat bagi orang banyak, insyaallah hidupnya itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi wasallam, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Ini pedoman, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Kalau dia selalu memberikan yang kepada orang, membahagiakan orang, berbagi pada manusia, insyaallah hidupnya akan tenang, hatinya tentram, rezekinya barokah karena Allah mengetahui orang ini bukan untuk kepentingan dirinya. Dan orang yang demikian harus orang yang tidak memiliki sifat ego. Orang kalau ego tidak mungkin memberi manfaat pada orang lain. Ya. Lek makan buka lemari, tutup lemak makan di dalam lemari, ya tidak bisa kasih orang lain, tidak mungkin. Bapak ada orang ada, ya. Mau makan buka lemari makan ya. Dalam lemari, mulutnya dimasukkan, kepala yang masuk. Nah, orang yang berbagi pada orang lain itu orang yang tidak ego. Jiwanya besar. Menginginkan kebaikan pada orang lain. Kalau orang ego tidak bisa. Jangan berharap. Ya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jangan kamu minta air ya, ketika haus. Ya. Ya ini dari api. Tidak ada air dingin dalam api, tidak mungkin. Ya. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis. Intinya bahwa keikhlasan adalah sesuatu yang harus kita upayakan dan kita paksakan diri kita untuk selalu ikhlas pada Allah Azza wa Jalla di dalam beramal, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian perdana kita tentang kitab ini insyaallah taala. Pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan hadis yang berikutnya dan hadis yang berikutnya. Ya dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qouli hadza, kurang lebih mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.